sungguh roh aki wingoto among parsinuangan maraburi luki sepanagana dipanadi komi diang berumur. Saguru di Tuhan ido barngaru ono maru roki apa kopi man upanan nanti masuk musiomi nansi. Saguru